بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فيا معشر الإخوة رحمني ورحمكم الله تعالى. Pembahasan kita di malam hari ini masih kita bacakan Risalah Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah. Dan pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala an, di mana beliau menyebutkan riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang seseorang ketika membuang hajat untuk kemudian menghadap ke arah kiblat. Kemudian yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang untuk dia beristinja menggunakan tangan kanannya. Yang ketiga, larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk seorang beristinja bi aqal min thalathati ahjar, kurang dari 3 batu. Berarti yang dia gunakan 2 batu ataukah bahkan 1 batu. Ini perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perkara yang terakhir yang disebutkan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang seseorang untuk dia beristinja bi raji'in aw 'azmin, dengan menggunakan kotoran ataukah dengan menggunakan tulang belulang pengganti dari batu. Menunjukkan kepada kita dalam riwayat-riwayat yang tadi kita sebutkan terkait istinja atau larangan seseorang untuk beristinja menggunakan raji'in atau azmin, kotoran atau batu, sebagai dalil dibolehkannya seseorang untuk dia menggunakan batu atau yang semisal dengannya untuk dia bersihkan kotorannya setelah dia membuang hajatnya. Nah, adapun terkait masalah istiqbalul qiblah, menghadap ke arah kiblat ketika seseorang membuang hajat ataukah ketika dia kencing, walhamdulillah telah kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya di mana mereka para fuqaha terjadi khilaf terkait hukum seseorang menghadap ke arah kiblat ketika dia membuang hajatnya. Apakah larangan tersebut dibawakan ke makna at-tahrim ataukah al-ibahah? Dan pendapat jumhur dari kalangan para fuqaha menyebutkan dan membedakan antara lokasi seseorang membuang hajatnya, apakah dia membuang hajatnya di tempat yang tertutup oleh dinding ataukah di tempat luas yang tidak ada dinding menutupinya, atau dengan istilah mereka al-bina was-sahra, di tempat yang tertutup ataukah di tempat lapang. Jumhur para fuqaha menyebutkan dalam rangka menggabung antara beberapa dalil, dan insyaallah nanti akan kita sebutkan beberapa dalil yang lain terkait masalah tersebut, yang secara kesimpulan mereka membedakan antara kedua tempat tersebut. Kalau semisal seorang membuang hajatnya di tempat yang terbuka, dikenakan padanya hadis yang berisikan larangan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk dia melakukannya. Di antaranya adalah hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala an. Adapun bila lokasi tersebut dalam keadaan tertutup dengan bangunan, maka diterapkan padanya beberapa riwayat. Di antaranya riwayat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma yang nanti akan kita sebutkan. Demikian pula kisah Ibnu Umar ketika dia membuang hajatnya dalam keadaan menambatkan kendaraannya menghalangi beliau dengan kiblat. kemudian menyebutkan di sana keterangan tentang dibolehkannya hal tersebut. Wallahu a'lamu biswab. Naam. Tayib, sekarang kita akan menyebutkan beberapa faedah dari hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala an yang tadi kita sebutkan. Faedah yang pertama adalah menjelaskan kepada kita bahwasanya syarat Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah syariat yang mencakup dan mengena kepada seluruh perkara apa saja yang dibutuhkan oleh manusia. Hatta dalam perkara khiro'ah, seseorang membuang hajat, disebutkan beberapa masalah-masalah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menunjukkan kepada kita apabila dalam perkara yang kecil saja dalam hal buang hajat diterangkan penjelasannya oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka terlebih lagi dalam masalah-masalah yang besar. Dalam masalah-masalah yang besar tentulah mimbabil aula, termasuk lebih utama lagi datang penjelasannya secara gamblang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hingga disebutkan dalam hadis, taraktukum alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha sawa. Saya tinggalkan kalian di atas satu cahaya yang sangat bersih, putih. Lailuha kanahariha sawa, malamnya seperti siangnya. Menunjukkan tidak ada pengkaburan padanya. Malam seperti siang. Kalau seorang berjalan malam, terkadang mungkin dia berjalan dalam keadaan meraba karena minimnya cahaya yang ada di dekatnya. Namun bila malamnya sama seperti siangnya, menunjukkan demikian terang dan gamblang apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bila seseorang merasakan ketidakmampuan ataukah kekurang fahaman dirinya di dalam memahami salah satu dari syariat Islam ataukah perkara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang disalahkan bukan syariatnya namun dirinya yang kurang semangat di dalam mempelajari ilmu agama Allah Azza wa Jalla, yang kurang semangat di dalam menghadiri majalisul ilm, ataukah tidak bertanya kepada mereka para ulama, sehingga akhirnya dia larut dalam kejahilan yang mengakibatkan dia jahil dalam sebagian masalah-masalah yang ada di dalam agamanya. Adapun syarat Islam secara umum terkena kepada semua apa saja yang dibutuhkan oleh manusia. Disebutkan di dalam Al-Qur'an, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Kami ya Rasul telah menurunkan kepada engkau adz-dzikra agar engkau menerangkan kepada manusia perkara yang telah Allah turunkan kepada mereka. Berarti dzikra di dalam ayat ini maksudnya adalah hadis, sunnah, hikmah. Artinya penjelasan-penjelasan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang dikenal oleh generasi setelahnya dengan hadis, hadis perkataan Nabi alaihi salatu wassalam. Itulah zikra. Karena beliau berbicara bukan dengan hawa nafsunya namun wahyu yang Allah azza wa jalla berikan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Itulah yang Allah ajarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an bahwasanya Rasul mengajarkan kepada umatnya al-kitab wal hikmah. Al-kitab yaitu Al-Qur'an, al-hikmah artinya adalah az-zikra ataukah hadis, hadis perkataan-perkataan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam, sunnah menerangkan Al-Qur'an litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Dalam ayat yang lainnya juga Allah sebutkan wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai. Dan kami turunkan kepada engkau ya Muhammad Al-Kitab tibyanan likulli syai, untuk menerangkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Semuanya dijelaskan di dalam Islam, perkara apa saja yang dibutuhkan oleh hamba-hamba Allah tabaraka wa ta'ala. Hatta dalam masalah qiraah, buang hajat. Sehingga pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan, sebab musabab Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu menyampaikan hadis ini adalah disebabkan adanya salah seorang musyrik yang merendahkan Islam, mencibir Islam dan mengatakan kepada Salman Al-Farisi, hal 'allamakum nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam kulla syai' hatta al-qira'ah? Apakah nabi kalian mengajarkan kepada kalian segala sesuatu hingga dalam masalah buang hajat? Tujuannya adalah mencibir Islam, merendahkan Islam. Namun Salman membantah dirinya dengan hadis yang beliau dengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menerangkan dan menggambarkan demikian sempurnanya agama Islam sebagai satu-satunya agama yang telah disempurnakan oleh Allah Azza wa Jalla. Al-yawma akmaltu lakum dinan wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Kemudian di dalam hadis ini kita juga bisa mengambil faedah dilarangnya seseorang ketika membuang hajat untuk menghadap ke arah kiblat. Dilarangnya seseorang ketika dia buang hajat untuk menghadap ke arah kiblat, baik dia membuang hajat menghadap ke arah kiblat ataukah yang dia buang adalah air kencingnya. Nah, nanti akan disebutkan hadis yang berisikan larangan pula seseorang melakukannya dalam keadaan membelakangi kiblat. Sehingga yang harus dilakukan adalah menghadap ke arah sebelah kanan atau sebelah kiri dari kiblat tersebut. Nah, dan walaupun kemarin kita sebutkan pendapat yang kuat adalah pendapat jumhur dari kalangan para fuqaha yang membedakan antara tempat seseorang membuang hajat apakah fil bina ataukah sahra, tempat yang tertutup ataukah yang lapang tanpa ada sesuatu yang menutupnya. Namun dalam rangka untuk seseorang keluar dari khilaf, karena khuruj minal khilaf termasuk perkara yang terpuji dan sangat dianjurkan oleh mereka para ulama, agar hendaklah seseorang tidak bermudah-mudahan dalam masalah tersebut. Nah, sebisa mungkin dia membuang hajatnya dalam keadaan tidak menghadap ke arah kiblat. Wallahu a'lam. Nah, kemudian masalah yang berikutnya yang bisa kita ambil dalam hadis ini adalah wajibnya seseorang mengagungkan dan memuliakan Ka'bah sebagai rumah Allah tabaraka wa ta'ala. Syekh Ibnu Utsaimin alaihi rahmatullah beliau menyebutkan ini adalah termasuk dari ta'lil ataukah alasan yang sangat kuat yang sahih yang melatar belakangi kenapa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang seseorang untuk membuang hajat ke arah kiblat. Tujuannya adalah ihtiraman lil Ka'bah. Dia dianjurkan untuk memuliakan Ka'bah sebagai rumah Allah Subhanahu wa taala, kiblatnya kaum muslimin. Sehingga jangan dia membuang hajatnya dalam keadaan menghadap ke arah kiblat. Yang dianjurkan seseorang menghadap ke arah kiblat adalah perkara-perkara yang mulia, yang agung, yang di dalamnya terkandung pahala yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Di antaranya adalah salat. Seseorang dianjurkan untuk menghadap ke arah kiblat. Demikian pula di antaranya adalah dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla menghadap ke arah kiblat. Ini juga perkara yang dianjurkan dan disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun perkara-perkara yang tidak terpuji untuk seorang melakukannya dihadapkan ke arah kiblat, ini perkara yang tidak sepantasnya dilakukan dalam rangka untuk mengagungkan Al-Ka'bah, yaitu membuang hajat ataukah membuang air kencingnya. Nah, kemudian di dalam hadis ini pula kita bisa mengambil faedah dibolehkannya seseorang ketika dia membuang hajat untuk menghadap ke arah matahari ataukah ke arah bulan. Nah, karena arahnya berseberangan dengan arah kiblat. Ini perkara yang dibolehkan. Karena sebagian di antara ahli ilmu menyebutkan bahwasanya menghadap ke arah matahari, demikian pula bulan, juga perkara yang dibenci di dalam Islam. Namun tidak ada dalil yang menguatkan pendapat tersebut. Justru yang ada adalah membolehkan itu dilakukan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya melarang seseorang ia menghadap ke arah al-qiblah. Wallahu a'lam. Kemudian di dalam hadis ini pula kita bisa mengambil faedah larangan untuk seseorang beristinja menggunakan tangan kanan. Illa li'udhrin, kecuali bagi mereka orang-orang yang memiliki uzur. Nah, seperti tangannya mungkin ada kelumpuhan atau cacat atau luka sehingga menyebabkan akhirnya dia harus menggunakan tangan kanannya, maka dibolehkan. Al-darurah tubihu al-mahdhurah. Perkara-perkara yang darurat itu membolehkan perkara-perkara yang dilarang di dalam al-Islam. Nah, dan terkait masalah memuliakan tangan kanan ini, walhamdulillah telah kita sebutkan dalam pembahasan yang sebelumnya terkait hadis yang berisikan larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyentuhkan tangan kanannya ke kemaluannya. Di dalamnya juga berisikan anjuran untuk seseorang dia memuliakan tangan kanan, takrimul yamin. Memuliakan tangan kanan ini juga termasuk dari perkara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga tangan kanan digunakan untuk perkara-perkara yang baik seperti bersedekah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-yadul ulya khairun min al-yadi sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik dibandingkan tangan yang di bawah. Tangan yang di atas adalah munfiqah, yang memberi, yang adapun tangan yang di bawah adalah yang meminta. Dan disebutkan di dalam hadis yang lain terkait keutamaan seorang yang bersedekah di jalan Allah Azza wa Jalla kemudian dia menyembunyikannya, disebutkan dia mendapatkan naungan Allah Azza wa Jalla di yaumil qiyamah. Nabi mengatakan hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiquhu yaminuh, hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Menunjukkan dalam hal berinfak juga dianjurkan untuk seseorang memberikannya dengan tangan kanan. Makan juga sama. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seorang ketika dia makan, makan dengan tangan kanan. Minum juga sama, dia minum dengan menggunakan tangan kanan, bukan menggunakan tangan kiri. Ini juga semuanya termasuk dari bab takrimul yamin, memuliakan tangan yang kanan. Adapun tangan yang kiri digunakan untuk hal-hal yang sifatnya diantaranya adalah membersihkan kotoran seperti istinja, istinsar, dan mencuci hal-hal yang kotor dan yang semisalnya. Maka yang dianjurkan untuk seorang memakaikannya adalah memakaikan tangan yang kiri, bukan tangan yang kanan. Wallahu a'lamu bishawab. Di dalam hadis ini kita juga bisa mengambil faedah dibolehkannya seseorang untuk dia beristinja menggunakan batu. Boleh seseorang beristinja menggunakan batu, dan apa saja yang bisa menggantikan posisi dengan sebagai batu tersebut, dengan syarat bisa membersihkan dan menghilangkan kotoran tersebut seperti tisu, ya kan? Ini perkara yang dibolehkan. Boleh seseorang dia beristinja menggunakan tisu. Nah, ataukah yang semisalnya. Walaupun mungkin di sebagian keadaan mungkin kita enggak biasa, ya kan, merasa kurang bersih. Nah, membuang kotoran menggunakan tisu. Nah, tapi kalau semisal kita melakukannya, maka yang demikian juga dibolehkan. Ini termasuk dalam babul istijmar, dan tisu juga sebagai pengganti dari batu tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Di dalam hadis ini larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk seorang mencukupkan ketika beristinja menggunakan kurang dari 3 batu. Jadi yang harus dilakukan adalah menggunakan batu dengan jumlah 3, ataukah kalau semisal kurang dalam keadaan masih ada kotoran yang menempel, maka boleh baginya untuk menambah jumlah batu tersebut. Namun hendaklah dia menggunakannya dalam keadaan dia menggunakan batu tersebut berjumlah ganjil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man istajmara falyuthir." Barang siapa yang beristijmar, maka hendaklah dia mengganjilkan batu tersebut. Kalau minimalnya 3, berarti kalau belum bersih boleh dia menambah menjadi 5. Kalau belum bersih boleh dia menambah sampai ke 7, demikian seterusnya. Nah, sebagaimana hadis yang tadi kita sebutkan, "Wa man istajmara falyuthir." Nah, di dalam hadis ini juga kita bisa mengambil faedah larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk seorang beristinja menggunakan roji' dan admin, menggunakan kotoran ataukah tulang-tulang binatang. Disebutkan di dalam hadis bahwasanya kotoran-kotoran adalah termasuk makanannya bahaimul jin, binatang-binatang ternak miliknya jin. Mereka memakan dari kotoran-kotoran tersebut. Nah, sehingga kita dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menggunakan kotoran tersebut sebagai dalam rangka istijmar. Menunjukkan kepada kita bahwasanya jin memiliki alam yang khusus, bahkan binatang-binatangnya juga punya alam tersendiri. Nah, binatang ternaknya enggak terlihat, dan makanan binatang ternak mereka adalah kotoran-kotoran binatang. Kemudian disebutkan pula di dalam hadis bahwasanya tulang belulang, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk menggunakannya dalam babul istijmar, adalah tulang-tulang yang makanan yang dimakan oleh seseorang ketika dia membaca bismillah kemudian tulangnya dia buang, maka jin-jin yang muslim akan mendapati tulang-tulang tersebut dalam keadaan penuh dengan daging sehingga mereka menyantapnya. Menunjukkan tulang-tulang binatang adalah makanan dari saudara-saudara kita dari bangsa jin. Nah, di dalam hadis ini juga kita bisa mengambil faedah dilarangnya seseorang menyakiti saudaranya dari bangsa jin. Dilarangnya seorang menyakiti saudaranya dari bangsa jin. Di mana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam melarang seseorang untuk beristijmar menggunakan tulang-tulang binatang tersebut karena akan menyakiti saudara-saudaranya dari bangsa jin. Demikian pula sebaliknya, saudara-saudara kita dari bangsa jin dilarang untuk menyakiti saudaranya dari bangsa manusia. Ini termasuk dari perkara yang datang syariat Islam berisikan anjuran dan motivasi, bahkan perintah untuk seseorang memperhatikan dalam bab tersebut. Nah, di antaranya dalam babul istijmar yang tadi kita sebutkan hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian masalah yang berikutnya adalah kalau semisal seseorang dilarang untuk dia menggunakan kotoran-kotoran sebagai sarana untuk dia membersihkan hajatnya atau kotorannya setelah dia membuang hajatnya, disebabkan karena makanan dari binatang-binatang ternak bangsa jin, maka apakah bisa dikiaskan untuk kemudian kita dilarang beristijmar menggunakan sesuatu yang sesuatu tersebut dimakan oleh hewan-hewan ternak kita dari bangsa manusia. Nah, binatang ternak itu makannya itu kan terkadang rumput, ataukah terkadang rumput itu sudah diolah ya kan, sehingga terkadang bisa mengeras, bisa mengeras. Apakah juga dilarang? Syekh Ibnu Utsaimin belum menyebutkan bahwasanya perkara tersebut bisa dikiaskan, bisa dikiaskan. Beliau menyebutkan kalau semisal seseorang dilarang untuk kemudian menggunakan kotoran-kotoran tersebut dalam rangka untuk beristijmar, disebabkan karena kotoran tersebut adalah makanan dari bahaimul jin, binatang-binatang ternak dari bangsa jin. Fa'alafu bahaimil ins min babi aula. Beliau menyebutkan maka tentu makanan-makanan yang dikonsumsi oleh binatang-binatang ternak manusia adalah termasuk dalam babul aula, perkara yang lebih utama untuk kita terapkan. Nah, ini juga termasuk perkara yang dilarang dan terkena hadis yang tadi kita sebutkan. Nah, demikian pula menggunakan makanan-makanan manusia, menggunakan makanan-makanan yang dimakan oleh seseorang dalam babul istijmar, ini juga dilarang dan termasuk dalam larangan hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala an. Dia buang hajat menggunakan roti. Nah, menggunakan roti, ini dilarang. Makanan dari bangsa jin saja, yaitu tulang belulang, kita dilarang, apalagi makanan dari bangsa manusia. Ini juga termasuk dari perkara yang dilarang dan masuk pada keumuman larangan tersebut. Nah, faedah yang terakhir adalah dilarang seseorang untuk dia beristinja menggunakan perkara-perkara yang diharamkan di dalam Islam, seperti dia menggunakan kertas-kertas yang berisikan catatan ilmu digunakan untuk beristinja, ini perkara yang haram. Nah, kitab-kitab ilmu adalah perkara yang dianjurkan seseorang menghormatinya dan memuliakannya. Makanan saja dilarang, apalagi dalam perkara-perkara yang dianjurkan seseorang dia memuliakan hal-hal tersebut. Kalau makanan itu dirasa manfaatnya oleh badan seseorang, maka tentu perkara-perkara yang dirasakan manfaatnya untuk ruh seorang hamba lebih utama untuk dikiaskan. Seperti hanya kitab ilmu yang ketika dipelajari akan bisa mensucikan dan membersihkan ruh-ruh seorang hamba. Baik, sekarang kita masuk ke hadis yang setelahnya. Wali sab'ati min hadithi Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu ta'ala an. Dan dikeluarkan oleh imam yang tujuh dari hadis Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tastaqbilul qiblata wa la tastadbiruha. Jangan kalian menghadap ke arah kiblat, jangan kalian membelakangi kiblat, bighaitin wala baulin, ketika membuang hajat ataukah ketika dia membuang kencingnya. Walakin syarriqu au gharribu, akan tapi hendaklah kalian menghadap ke arah timur atau menghadap ke arah barat, bertentangan dengan arah kiblat. Disebutkan dalam riwayat yang lain, kata Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, fawajadna al-marahidha qad buniyat nahwal ka'bah, fanansarifu anha wa nastaghfirullah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kami mendatangi rumah-rumah kami dalam keadaan kita menjumpai bahwasanya bangunan-bangunan yang digunakan untuk seseorang membuang hajatnya ternyata menghadap ke arah Ka'bah, maka kami pun berpaling dari arah tersebut dan kita beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini termasuk dari hadis yang menyebabkan sebagian di antara para ulama melarang seseorang untuk ia membuang hajat ke arah kiblat, baik fil bina au sahra, di tempat yang tertutup ataukah di tempat yang lapang. Karena dari hadis Abu Ayyub Al-Ansari belum menyebutkan bangunan-bangunan yang mereka membuang hajat ketika itu menghadap ke arah Ka'bah, maka boleh berpaling dan beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla, karena ternyata itu adalah perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, dan masalah ini tadi kita sebutkan adanya khilaf, dan kemarin telah kita sebutkan khilaf yang terjadi di antara para al-fuqaha. Masalah ini sama seperti masalah yang kemarin dan tadi kita sebutkan terkait masalah larangan seseorang menghadap ke arah kiblat. Dan disebutkan dalam hadis ini, wala tastadbiruha, dan jangan kalian membelakanginya. Nah, membelakangi kiblat saja enggak boleh, apalagi menghadap ke arah kiblat. Tentu lebih besar lagi larangannya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, faraqitu yawman ala baiti Hafsah faraaitu an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqdi hajatahu mustadbiral Ka'bah mustaqbilash Syam. Pernah satu ketika, kata Ibnu Umar, saya naik ke rumahnya Hafsah karena ada sebagian hajat yang beliau inginkan. Maka beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan membuang hajatnya, mustadbirul Ka'bah mustaqbilash Syam, membelakangi Ka'bah dan menghadap ke arah Syam, kota Syam. Naam. Ini juga sebagai dalil adanya khilaf di antara para fuqaha, antara yang menunjukkan dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan sebagian lafaz berisikan larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Dan masing-masing dalil tersebut memiliki sisi-sisi penjelasan yang disebutkan oleh masing-masing pendapat yang kemarin telah kita jelaskan. Baik, kita masuk ke hadis yang berikutnya karena hadis ini faedahnya sama seperti yang kemarin. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan dari Aisyah radhiyallahu anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man atal ghaita falyastatir. Rawahu Abu Dawud. Barang siapa yang dia mendatangi ghait untuk membuang hajatnya, maka hendaklah dia yastatir, menutup tubuhnya. Nah, dia menutup tubuhnya, yakni menutup auratnya. Jangan dia tampakkan auratnya tersebut. Ini juga termasuk dari bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan di dalam hadis ini berisikan dalil ketika seseorang membuang hajat dalam keadaan menyingkap auratnya adalah perkara yang diharamkan dan dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga faedah dari hadis ini diambil dan disebutkan oleh mereka para ulama adalah wujubul istitar ala man atal ghaid, wajibnya seseorang untuk dia menutup auratnya ketika dia hendak membuang hajatnya. Nah, di zaman sekarang ini terkadang kan ada WC yang kadang terbuka, ya kan? Ada WC yang terbuka. Nah, kadang bisa terlihat. Ini termasuk dari perkara-perkara hendaklah kita jauhkan, ya kan? Hendaklah kita menutup aurat kita ketika kita membuang hajat tersebut. Disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimin alaihi rahmatullah, beliau menyebutkan li'anna hadza zahirul amri. Setelah beliau menyebutkan wujubul istitar 'ala man atal ghaid, wajibnya seseorang untuk dia menutup auratnya ketika membuang hajatnya, li'anna hadza zahirul amri, karena ini adalah termasuk dari zahir perintah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Kemudian beliau juga menyebutkan fal istitar bihaitsu la tural 'auratu wajibun. Wal istitar fi ma zada 'ala dzalika sunnatun. Namun menutup dalam batas tidak terlihat aurat yang dimiliki oleh seseorang ini adalah perkara yang wajib. Adapun lebih daripada itu adalah perkara yang sunnah. Sehingga yang wajib ditutupi adalah sebatas auratnya. Kalau orangnya kelihatan ya apa? Ya enggak masalah selama apa? Auratnya tertutupi. Namun kalau semisal lebih daripada itu orangnya mungkin sampai tidak terlihat, ini juga perkara yang sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Dan beliau juga menyebutkan wal hikmatu minal amri bisatril aura annahu muharramun kama sabaq wa annahu yujibu ay yatashabbah al insanul muhtarimu bil hayawan. Dan hikmah perintah seseorang menutup auratnya yang itu adalah perkara yang diharamkan sebagaimana yang telah lewat hadisnya, dan wajibnya seseorang untuk melakukannya, hikmahnya adalah agar supaya seseorang yang mulia, manusia yang mulia, agar tidak menyerupai hayawan, binatang-binatang, ya kan? Kalau binatang dimanapun mereka ingin buang hajat kah kencing, nggak ada yang larang, ya kan? Dia nggak punya malu. Nah, bahkan sampai masuk ke rumah, nah, buang kotoran di dalam rumah, ini juga termasuk perkara yang sehari-hari ya kan kita lihat. Wa amma binisbati li ghairil aurah fa li'annahu minal haya wa qad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-haya'u minal iman. Adapun ditinjau dari sisi yang selain dari aurat juga perkara yang disunahkan untuk seorang menutupinya adalah karena ini termasuk dari sifat haya, malu. Malu ya kan orang dilihat, oh itu di gunung lagi ngapain, oh lagi jongkok buang hajat. Nah, haya, malu dia. Dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-haya'u minal iman, malu itu termasuk dari iman. Walhamdulillah kita tinggal di tempat yang masyarakat banyak sekali menerapkan sifat haya. Nah, WC di mana-mana, walhamdulillah. Rumah-rumah juga sama, dibangun dalam keadaan ada WC-nya. Dalam keadaan bisa terfilter antara WC tersebut dari sisi kotoran sehingga tidak mengganggu penghuni rumah tersebut. Nah, beda sekali dengan sebagian daerah, karena dahulu sempat saya tinggal di satu tempat dalam keadaan tidak dijumpai di tempat tersebut adanya WC kecuali satu saja, itu pun di sekolah. Nah, terus balik ditanya masyarakat kalau buang hajat kemana, ya, ini mas tinggal jalan ke hamparan luas ceritanya sambil memandang keindahan alam di pinggir laut menikmati indahnya apa namanya panorama ciptaan Allah Azza wa Jalla, katanya lebih nikmat katanya. Tidak ada WC sebagaimana layaknya WC-WC yang ada di tempat-tempat yang sekarang ini kita tinggal di atasnya. Ini termasuk dari kemudahan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita, wajib untuk kita syukuri dan memanfaatkannya. Nah, kemudian hadis yang berikutnya, karena faedah dalam hadis ini masih sama kurang lebih dengan hadis yang sebelumnya. Wa anha, dan dari Aisyah radhiyallahu anha juga beliau menyebutkan anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja minal ghaid, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam ketika akan keluar dari ghaid, dari tempat beliau membuang hajatnya, qala, beliau mengatakan ghufranaka dengan memfathah huruf nun, ghufranak. Dijelaskan oleh sebagian mereka para ulama, artinya ghufranaka di sini posisinya secara bahasa sebagai maf'ul. Dia di fathah disebabkan karena adanya fi'il yang muqaddar. Takdirnya adalah atlubu ghufranak. Artinya kalau diterjemahkan, saya memohon ghufranak, ampunanmu ya Allah Azza wa Jalla. Nah, terjadi khilaf di antara para ulama terkait hikmah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menganjurkan seseorang setelah dia membuang hajatnya untuk membaca doa tersebut, hufranak, memohon ampunan Allah Azza wa Jalla. Sebagian di antara para fuqaha menyebutkan alasannya adalah karena ketika seseorang dia masuk ke dalam WC, maka dia diharuskan untuk tidak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla di tempat tersebut. Telah kita sebutkan pembahasan larangan seseorang berzikir dalam keadaan dia membuang hajat. Bahkan Nabi SAW melepas cincinnya yang di dalamnya bertuliskan kalimat Muhammad Rasulullah. Naam, ketika beliau akan masuk atau akan membuang hajatnya. Naam. Sehingga sebagian di antara para fuqaha menyebutkan alasannya adalah agar seseorang dia beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla karena di tempat tersebut dia terlalaikan dari berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Naam. Namun pendapat yang rajih, yang sahih, yang kuat disahihkan oleh Syekh Utsaimin alaihi rahmatullah, meminta ampunan kepada Allah terkait selesainya seseorang membuang hajatnya dalam rangka adalah mengingatkan seseorang ketika dia terbersihkan dari kotoran-kotoran tubuhnya dengan dia membuang hajatnya, maka dia mengingatkan bahwasanya di sana ada kotoran lain yang harus dia bersihkan, yaitu dosa-dosanya dan kemaksiatannya kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga dia memohon ampunan kepada Allah agar Allah bisa membersihkan kotoran-kotoran dosa-dosanya sebagaimana Allah telah membersihkan kotoran tubuhnya dengan dia membuang hajatnya. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Sebelum kita menutup kajian kita di malam ini, di sana ada pertanyaan, apakah wajib kita jongkok kalau mau kencing? Ini juga nanti akan datang pembahasannya seputar masalah tersebut. Al-muhim, terkait seseorang membuang air kencingnya, apakah dia harus jongkok ataukah dia harus berdiri? Terdapat riwayat pula yang datang dari Nabi SAW bahwasanya beliau dilihat oleh sebagian sahabat ketika membuang air kencingnya dalam keadaan belum membuangnya, posisinya beliau ketika itu adalah berdiri, tidak jongkok. Ini juga termasuk dari hadis yang di dalamnya berisikan ditetapkannya ataukah dibolehkannya hal tersebut. Nah, karena disebutkan dalam sebagian riwayat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, seingat ana, beliau mengatakan barang siapa yang mengatakan bahwasanya Rasulullah beliau kencing dalam keadaan berdiri, maka sungguh dia telah berdusta. Ini disebutkan oleh para fuqaha dalam rangka mengumpulkan antara dua dalil yang berbeda tersebut, bahwasanya ditetapkannya perbuatan tersebut oleh Nabi SAW sebagai dalil bahwasanya Rasul melakukannya. Adapun keseharian di rumah beliau, ini yang dilihat oleh Aisyah, beliau mengkhabarkan Nabi tidak melakukan hal tersebut. Sehingga boleh seseorang dia buang hajat dalam keadaan berdiri ya, senyaman dirinya. Kalau nyamannya berdiri ya silahkan. Nah, selama sekali lagi dia bisa menjamin kotoran atau air kencing tersebut tidak terciprat ke pakaiannya. Kalau semisal dikhawatirkan, maka tentu dia membuangnya dalam keadaan berjongkok. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ini yang bisa saya sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Wa subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.